بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله، di kesempatan ini, di waktu antara maghrib dan isya, kita melanjutkan pembacaan kitab Kitab Tauhid dengan syarah Fathul Majid. Sudah sampai pembahasan yang berkaitan dengan para malaikat itu, mereka pingsan ketika mendengar wahyu yang Allah wahyukan, yang Allah berbicara dengan mereka dari wahyu. Dan kita telah membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian kita menyambung ucapan penulis selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, wa anin Nawas ibn Sam'an, dari An-Nawas ibn Sam'an qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ida arada Allah Ta'ala ayyuhya bil amri takallama bil wahyi. Dari riwayat ini pula menceritakan tentang Allah memberi mewahyukan kepada malaikat, dan di antaranya adalah Jibril, yang kemudian nanti Jibril akan menyampaikan wahyu ini kepada para nabinya. Idza arada Allah Ta'ala yuhya bil amri, apabila Allah berkeinginan, berkehendak untuk mewahyukan kepada satu urusan, Allah berbicara dengan wahyu tersebut. Akhadatis samawati minhu rajafah, maka langit pun ketika mendengar wahyu tersebut bergetar. Langit, satu penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar, itu pun bergetar mendengar wahyu. Au qala ra'dah, atau dalam riwayat lain atau dalam ucapan ini disebut dengan yang ra'dah, yaitu goncangan syadidah yang kuat. Khaufan minallah azza wa jalla, karena takut kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Fa idza sami'a dzalik ahlus samawat, kalau maka apabila telah mendengar wahyu tersebut penduduk langit, su'iku wa kharru lillahi sujjada, mereka pun pingsan dan mereka merunduk kepada Allah dalam keadaan sujud. Fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, maka kemudian pertama kali yang mengangkat kepalanya dari pingsan tersebut adalah Jibril alaihissalam. Fa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada, maka kemudian Allah berbicara kepada Jibril dari wahyunya dengan apa yang Allah kehendaki. Thumma yamurru Jibril alal malaikah, kemudian setelah itu Jibril melewati kepada para malaikat. Kullama marra bisama, tatkala Jibril melewati langit-langit. Sa'alahu malaikatuha, kemudian malaikat yang dilewati tadi, para malaikat tadi bertanya kepada Jibril, Ma'ada qala rabbuna ya Jibril, apa yang telah difirmankan Rabb kami wahai Jibril. Wa yaqul, maka Jibril pun mengatakan, qala al-haq, Allah berfirman dengan kebenaran. Wa huwa al-aliyyul kabir, dan dia Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Fa yaquluna kulluhum misla ma qala Jibril, maka mereka pun, para malaikat pun berucap, bertanya kepada Jibril seperti apa yang ditanyakan oleh malaikat-malaikat di penduduk langit yang sebelumnya. Berarti pada setiap langit itu ada para malaikat, dan para malaikat itu bertanya tentang apa yang difirmankan oleh Allah. Maka Jibril mengatakan dengan ucapan yang ringkas bahwa Allah berfirman dengan kebenaran. Ini kisah tentang bagaimana wahyu itu diwahyukan kepada Jibril, dan para malaikat pun bertanya masalah ini. Dan kita tahu bahwa riwayat yang sebelumnya bahwa berhentinya Jibril itu membawa wahyu tersebut di langit dunia, dan dari langit dunia itu turunlah kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW menyampaikan wahyu tersebut. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla. Maka berhentilah Jibril dengan wahyu yang dibawa tersebut ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya. Di riwayat lain pada langit apa? Langit dunia. Sama'ud dunia. Dan sudah kita baca pula bahwa di sana ada para pencuri dari pendengaran yang lain, yaitu dari para jin, yang mereka mencuri-curi berita tersebut, yang mana Jibril ya ketika berbicara dengan para malaikat atau Allah berbicara dengan Jibril, maka para jin tersebut mencuri berita-berita tentang apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarah keterangan. Hadal hadis rawahu Ibnu Abi Hatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bisanadihi, dengan sanadnya. Kama dzakarahu Al-Imad Ibnu Katsir fi tafsirihi. Sebagaimana Al-Imad Ibnu Katsir rahimallahu menyebutkan dalam kitab tafsirnya. An-Nawas Ibnu Sam'an bikasri sin, kalau dibaca dengan sin berarti An-Nawas Ibnu Sim'an. Ibnu Khalid Al-Kilabi. Ibnu Khalid Al-Kilabi wa yuqal, dan juga dikatakan Al-Ansari. Itu Sam'an atau Sim'an Al-Ansari. Sahabiyun, seorang sahabat. Wa yuqal, dan juga dikatakan inna abahu sahabiyun aidan. Bapaknya itu juga seorang sahabat. Itu bapaknya sama Mas? Sam'an, Sim'an. Jadi di sini An-Nawas itu sahabatnya. Bapaknya sahabat pula, itu As-Sam'an atau Sim'an. Qauluhu, ucapannya dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu ayyuhya bil amri." Apabila Allah berkehendak untuk mewahyukan dengan kepada satu urusan. Ila akhiri, sampai ucapan hadis ini, fihi, pada ucapan ini an-nas, ada nas penetapan, ala anna Allah taala yatakallamu bil wahyi. Penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan wahyu. Wa hada min hujjati ahli sunnah, dan ini merupakan hujjah ahli sunnah. Ala nufah, atas orang-orang yang menafikan tentang kalamullah dengan wahyu. Ya. Liqaulihim, kepada ucapan mereka, lam yazalillahu mutakalliman idza syaa. Itu Ahlussunnah mengatakan bahwa Allah itu senantiasa berbicara apabila Allah mengendakinya. Ya, jadi Allah itu punya sifat, sifat kalam. Dan ini tidak terlepas dari zat Allah. Tetapi terkadang Allah itu berkehendak kapan Allah berbicara dengan wahyunya kepada Malaikat Jibril untuk disampaikan kepada para nabinya. Jadi sifat kalam tidak terlepas dari zat Allah. Itu yang dimaksudkan dengan sifat kalam, yaitu bisa fi'liyah, bisa dzatiyah. Bisa dzatiyah karena sifat itu ada pada zat Allah, dan bisa disebut fi'liyah karena Allah berkehendak. Kapan Allah berbicara, maka Allah pun apa? Berbicara. Itu dari sifat apa? Al-kalam. Ya. Qauluhu, ucapan hadis, akhadatis samawatu minhu rajafah. As-samawat maf'ulun muqaddam. Itu maf'ul yang dikedepankan. Jadi dibaca dengan akhadatis samawati minhu. Bukan samawatu, tapi samawati. Ya, dia berbentuk mansub maf'ulun muqaddam, maf'ul yang dikedepankan. Wal fa'il, fa'ilnya justru diakhirkan, yaitu rajafatun. Ya, maksudnya asabas samawati min kalamihi ta'ala rajafah, ay irjafat. Irtajafat. Ay irtajafat. Baik. Yaitu maksudnya tertimpa langit-langit dari kalam Allah Ta'ala yang Maha Tinggi, kemudian apa? Bergetar. Yaitu menjadi bergetar. Menjadi bergetar. Ini ucapan akhadatis samawati minhu rajafah. Wahuwa sarihun fi annaha tasma'u kalamahu Ta'ala. Dan itu sesuatu yang jelas bahwasanya langit-langit itu mendengar ucapan Allah, mendengar kalamullah yang Maha Tinggi. Kama rawa Ibnu Abi Hatim, sebagaimana Ibnu Abi Hatim meriwayatkan an Ikrimah, dari Ikrimah qala, berkata, idza qadallahu amran takallama tabaraka wa ta'ala. Apabila Allah berkehendak untuk memutuskan suatu perkara, suatu urusan, Allah berbicara, Allah yang Maha Tinggi, Maha Suci, Maha Tinggi berbicara. Wajaffatis samawati wal ardu wal jibal. Kemudian bergoncanglah langit-langit, bumi dan gunung-gunung. Wa kharratil malaikatu kulluhum sujjadan. Dan para malaikat pun tersungkur seluruhnya mereka dalam kondisi sujud kepada Allah. Ini sesuatu yang jelas yang pernah kita lewat pula dalam hadis-hadis yang berlalu. Qauluhu au qala, atau dia berucap ra'datun sadidatun, atau dibaca ra'datun sadidatun. Yaitu goncangan yang keras. Jadi ucapan rajafah diucapkan dengan ucapan yang lain, yaitu dibaca ra'dah. Ra'datun sadidatun. Syakkun minarawi. Rawi ini ragu. Apakah dia mendengar ucapan itu rajafah atau dengan ucapan yang lain, yaitu ra'dah. Dan ini tidak mempengaruhi daripada sebuah riwayat, karena keraguannya itu dalam satu makna kalimatnya, hanya lafadznya saja yang berbeda. Dan ini tidak mempengaruhi dalam masalah periwayatan. Ya. Hal qala Nabi sallam rajafah au qala ra'dah. Apakah Nabi itu mengucapkan rajafah atau mengucapkan kalimat ra'dah? Wal ra'u maftuhatun fihima. War ra' dibaca dengan fathah, itu ra', ini ra'dah. Jadi di dalam hadis dibaca ridah, tetapi dalam penjelasan di sini dibaca dengan fathah pada ra'nya. Jadi baca ra'datun. Ya. Jadi tidak mempengaruhi riwayat. Maknanya sama. Ya. Hanya lafadznya dia ragu. Ya. Qauluhu khaufan minallahi azza wa jalla. Karena takut dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Wa hadza dhahirun fi anna samawati takhafullaha. Ini merupakan sesuatu yang zahir bahwasannya sesungguhnya langit-langit itu takut kepada Allah. Ya, manusia kok enggak takut pada Allah? Gimana? Nah. Bima yaj'alu ta'ala fiha minal ihsas. Dengan apa yang Allah telah menjadikan pada langit-langit itu adanya perasaan. Wa ma'rifah min khalqiha, dan mengetahui dari penciptaannya. Masya Allah ya, langit benda mati itu seperti itu. Dan ini tidak merupakan suatu yang asing, karena dalam Al-Quran disebutkan batu pun apa takut kepada Allah. Ya. Wa qad akhbara ta'ala, dan sungguh Allah telah mengabarkan yang Maha Tinggi, anna hadil makhluqati al-azimah tusabbihuhu, bahwa sungguhnya makhluk-makhluk yang besar ini pun bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Masyaallah. Nah, kalau langit dan bumi saja bertasbih dan apa-apa yang di antara keduanya bertasbih, kalau manusia sampai tidak bertasbih kepada Allah itu keterlaluan. Lihat di sini. Mensucikan bagi Allah langit-langit yang tujuh dan bumi dan apa yang ada di antaranya atau apa yang ada padanya, dan tidaklah dari sesuatu pun kecuali bertasbih dengan memujinya, memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengerti, mengetahui tasbihnya mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah haliman yang maha penyantun lagi maha penyayang, atau lagi maha pengampun, penyantun lagi maha pengampun. Jadi langit-langit dan bumi dan ada yang padanya itu bertasbih. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat ke-44, waqala ta'ala juga berfirman dalam surat yang lain, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansakkul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit-langit itu pecah, yatafattarna minhu darinya, wa tansakkul ardu dan terbelah bumi, wa takhirrul jibalu hadda dan runtuh gunung-gunung itu dengan seruntuh-runtuhnya. Surat Maryam ayat 90. Wa qala ta'ala al-firman, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Al-Baqarah 74. Dan sesungguhnya dari batu-batu, itu batu bata dalam tafsir, batu bata itu jatuh karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah. Cerita tentang siapa mas? Sebelumnya cerita tentang Bani Israel dan Musa. Nah, ini saking takutnya jatuh batu-batu itu pun berjatuhan. Kemudian waqad qarrara al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, dan sungguh telah menetapkan, menyatakan al-allamah alim Ibnu Qayyim rahimahullah, anna hadhil makhlukat, bahwa sesungguhnya makhluk-makhluk ini tusabbihullaha wa takhsyahu haqiqah. Makhluk-makhluk ini semua bertasbih kepada Allah dan mereka takut kepada Allah secara hakikatnya, bukan secara apa? kiasan, hakikat, takut yang hakiki. Wahtajja bihadil ayat wa nahwiha. Beliau berhujjah dengan ayat-ayat yang di atas dan semisalnya. Wa fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhai beliau, qala, dia berkata, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dahulu kami mendengar tasbihnya makanan, yang makanan itu sedang dimakan. Wa fi hadis Abi Dzar, dalam hadis Abi Dzar pula, anna Nabiya sallam akhada fi yadihi hasayat fasumi alahunna tasbih. Nabi SAW pernah mengambil di tangannya beberapa kerikil, batu kerikil. Kemudian didengar dari atau dengar bagi kerikil tersebut bertasbih. Jadi kerikil itu bertasbih di tangan Nabi SAW. Al-hadis. Kemudian pula wa fi sahih, dalam kitab sahih pula, kisatu Hanin al-Jid'i. Itu kisah tentang rintihan pelepah kurma. Rintihan pelepah kurma. Alladhi kana yakhthubu alaihi Nabi sallam, yang Nabi menggunakan dari kayu ya, rintihan kurma, yang Nabi sallam itu berkhutbah di atasnya, qabla ittikhad al-mimbar, sebelum dijadikan mimbar. Wa mislu hadza katsir, dan semisal ini banyak, yaitu semisal yaitu makhluk-makhluk selain manusia yang itu bertasbih banyak sekali dari dalil-dalil yang ada. Ya, kita saya pernah lewat dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari keterangan syarah pensyarahnya dari hadis tentang tasbih ini. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya di dalam keterangan tersebut bahwa tasbihnya seperti tasbih yang kita tasbih. Itu subhanallah wa bihamdi atau subhanallah al-azim. Karena dengan sebab bertasbih itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki pada makhluk-makhluk ini. Itu dalam judul hadis atau judul bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, bahwa sebab kita diberi rezeki, makhluk ini diberi rezeki karena mereka bertasbih. Tasbihnya adalah subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qauluhu su'iku wa kharru lillahi sujjadan. Ya, mereka pingsan, mereka tersungkur kepada Allah dalam kondisi sujud. As-sa'ku huwa al-ghasi wa ma'ahu sujud. Itu maksudnya pingsan tapi bersamaan dengan apa? Sujud. Wa qawluhu fayakunu awwal man yarfa ra'sahu Jibril. Maka kemudian yang pertama setelah pingsan tersebut yang mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihissalam. Bifati awal, ya, difatakan awalnya itu awala. Khabar yakun, khabar dari kalimat kana itu yakun. Jadi yakun fi'il mudhari, itu fi'il madhinya apa? Kana. Berarti maksudnya khabaru kana. Taqaddam ala ismiha, yang mendahului isimnya, atas isimnya. Ya. Wa yajuzu al-aks, boleh juga berketerbalikannya. Bisa isim duluan kemudian khabarnya. Tapi ini masalah nahwu, kita lewati. Wa ma'na Jibril. Sekarang makna kalimat Jibril itu Abdullah. Jibril itu Abdullah. Kama rawa Ibnu Hajjarir, sebagaimana Ibnu Jarir meriwayatkan, wa ghairuhu, dan selainnya. An Ali Ibni Husain, dari Ali Ibni Husain, qala kana ismu Jibril Abdullah. Namanya Jibril itu adalah Abdullah. Wasmu Mikail Ubaidullah, dan nama daripada Mikail Ubaidullah. Wa Israfil, sedangkan Israfil Abdurrahman. Wa kullu shay'in raja'a ila il, Segala sesuatu nama ini kembali kepada kalimat il. Apa mas? Israel, Israfil, Mikail, Jibril. Jadi kembali kepada kalimat terakhir il, yang artinya fahuwa mu'abbadun lillah, yang diperhambakan kepada Allah. Mu'abbad itu yang diperhambakan. Wafihi, dan dalam hadis ini pula fadilatu Jibril alaihissalam, keutamaan Jibril alaihissalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin inda dil arsy makin muta'in thamma amin. Tentang Jibril, sungguhnya dia sungguh berucap sebagai seorang rasul yang mulia, seorang makhluk yang diutus yang mulia, yang memiliki kekuatan di sisi yang memiliki ars. Istawa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memiliki kekuatan di sisi yang memiliki ars yang maha tinggi. Muta'in thamma amin. Yaitu Jibril itu adalah makhluk yang taat di sana dari alam malaikat yang terpercaya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir semoga Allah merahmati beliau, innahu litabliq rasulin karim, karena sungguhnya untuk menyampaikan atau menyampaikan utusan yang mulia. Siapa itu? Jibril alaihissalam. Qala Abu Saleh fil ayah, berkata Abu Saleh dalam ayat ini, qala Jibril yadkhulu fi sab'in hijaban min nurin bi ghairi idni. Yaitu Jibril alaihissalam itu pada 70 hijab dari nur dengan tanpa izin. Bali Ahmad bi isnadin sahih, dan bagi Imam Ahmad pula dengan sanad yang sahih, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridha beliau, qala, berkata, ra'a Rasulullah sallam Jibrila fi suratihi walahu sittamiah janah. Nabi pernah melihat Jibril pada bentuk yang aslinya, dan Jibril itu memiliki 700 sayap. Masya Allah. Berapa mas? Sittamiah, 600 afan, bukan sabar. Sittamiah, 600 sayap. Kullu janahin qad saddal ufuq. Setiap sayapnya itu memenuhi ufuk langit, menutupi ufuk langit. Setiap sayapnya. Berarti kira-kira besar enggak, mas? Ufuk itu artinya pandangan kita terhadap suatu benda di langit. Pandangan kita terhadap langit, kemudian ada benda. Nah, benda itu menutupi pandangan kita terhadap langit yang ada. Tertutup langit itu dengan sebab apa? Besarnya. Paham ya maksudnya? Kalau ada momennya ada pelangi gitu di ufuk sana. Kita memandang pelangi tapi masih bisa memandang apa? Langit, ya. Tapi sayapnya Jibril itu satu saja itu menutupi ufuk yang kita pandang dengan mata pandangan kita. Jadi besar, satu daripada sayapnya. Padahal berapa? 600 sayap. Berarti Jibril itu juga makhluk besar. Tapi makhluk yang besar itu masih kalah dengan makhluk Allah yang besar yang lainnya. Itu apa mas? Langit itu sendiri. Dan langit itu masih kalah dengan besarnya apa? Kursi Allah. Dan kursi Allah itu masih kalah dengan besarnya apa? Arsnya Allah. Yang paling tinggi dan paling besar. Makhluk yang paling tinggi dan besar adalah ars. Masya Allah. Bagaimana dengan apa? Sang penciptanya. Baik. Kemudian yaskutu min janahihi minatahawil wadur wal yakut mallahu bihi alim. Jatuh dari sayapnya itu, sayap Jibril yang 600 jumlahnya itu, permata, intan, yakut, batu yakut. Apa-apa yang Allah mengetahui dengannya. Masya Allah. Jatuh intan dan permata. Jatuh di mana, Mas? Jatuhnya di mana? Ya, jatuh ke bawah toh, Mas? Masa jatuh ke atas? Jatuhnya ke bawah. Dan itu Allah yang mau mengetahuinya. Ya. Wa idza kana hadza 'azim hadhihi al-makhluqat, maka apabila keadaan 'idzam, ya, kana hadza 'idzamu hadhihi al-makhluqat, besarnya makhluk-makhluk ini, fa khaliquha 'adzam wa ajal wa akbar, maka yang menciptakan makhluk-makhluk ini tentunya lebih besar, lebih mulia, lebih agung. Fa kaifa yusawwa bihi ghairuhu fil ibadah, bagaimana disamakan Allah itu dengan selainnya dalam ibadat. Wa du'aan wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan, disamakan dalam ibadah seperti berdoa dalam hal rasa takut, dalam hal pengharapan maupun tawakal. Bagaimana disamakan dengan selain Allah? Wa ghairi dhalik minal ibadat allati la yastahiquha ghairu, dan dari yang lain dari ibadah-ibadah yang tidak berhak ibadah itu kepada selainnya. Fangdur ila halil malaikah, maka perhatikanlah kepada keadaan para malaikat. Wa siddati khaufihi minallahi ta'ala, ya, yang keadaannya itu sangat takut mereka kepada Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman pula, bal ibadum mukramun, bahkan para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbikunahu bilqawli wahum biamrihi ya'malun, tidaklah mereka mendahului Allah dengan suatu ucapan pun, sedangkan mereka para malaikat itu dengan perintah Allah ya'malun, mereka mengerjakannya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musfikun. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka para malaikat, dan mereka para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala meridainya. Wa hum min khasyatihi musfikun, sedangkan para malaikat itu, ya, dari takutnya kepada Allah mereka berhati-hati. Wa may yakul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam, dan barang siapa yang berucap dari mereka para malaikat, sesungguhnya aku adalah sesembahan dari selain Allah, maka yang demikian itu kami akan memberikan balasan kepadanya jahannam, neraka jahannam. Kadzalika najzi dzalimin, demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat kedzaliman. Masya Allah. Jadi pembahasan hadis ini sudah sebagian besar kita membacakan keterangannya. Ya, itu kalimat yang terakhir yang kita baca tadi menjadi intinya. Kalau makhluk-makhluk yang besar itu saja mereka takut kepada Allah, ya, para malaikat pun demikian sama, Jibril yang sebesar itu pun demikian pula, seharusnya kita itu juga lebih takut lagi, karena kita makhluk yang kecil sekali. Maka jangan disamakan Allah dengan selain Allah dalam hal beribadah, baik itu doanya, baik itu rasa takutnya, pengharapannya, tawakulnya, tawakalnya, dan seterusnya.